besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami mau memuji, kami mau membesarkan Engkau Tuhan.